Terima kasih banyak Rembang. Kali ini suatu tembang yang kesekian kalinya masih spesial buat mas-masnya yang udah duduk rapi di depan. Kita goyang-goyang lagi bareng-bareng Adela. Yang tak sawang sorotan ripat bujane ku ngerti ono ati sirabu nanging ono nemung suatu skonco podo rawani nengung kapi tresno yang ku pandang gambar map ripat ku terbang penggambar waru ngatimu ngati tapan abot iki orang mokuku mau jadi kondo mesra bergogam pendam cinta. Aku tak bisa langsung mengungkapkan tangannya yang meriah dong sayang buat Adela. Mother thank you. Kembali ya Bung MC yang paling ganteng.